Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Hasil darsana min kitab al-fiqhul muyassar fi daw'il kitab wa sunnah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab al-fiqhul muyassar fi daw'il kitab wa sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan arkan as-salat, rukun-rukun sholat. Setelah kita baca beberapa rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu yang pertama adalah al-qiyam, berdiri di dalam sholat wajib. Hukumnya adalah rukun. Adapun di dalam sholat sunnah, maka berdiri hukumnya bukan rukun, tetapi hukumnya adalah sunnah. Hanya saja sholat orang yang sambil berdiri dalam sholat sunnah itu tentunya lebih baik daripada orang yang sholat sambil duduk dalam sholat sunnah ketika dia tidak memiliki uzur. Bahkan sholatnya orang yang sambil duduk dalam sholat sunnah, dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat sambil berdiri dalam sholat sunnah. Adapun dalam sholat wajib, maka berdiri hukumnya adalah ruknun min arkanis sholat, salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Illa li'udhrin, kecuali karena ada uzur. Maka ketika tidak mampu berdiri, maka dia boleh sholat sambil duduk. Dan jika tidak bisa sholat sambil duduk, boleh dia sholat sambil berbaring. Dan seterusnya. Kemudian asan yang kedua dari rukun-rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengucapkan Allahu Akbar fi awwali shalah, di awal shalah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza kumta ila shalah fakabbir." Jika engkau hendak melaksanakan shalat, maka bertakbirlah. Takbir yang pertama namanya takbiratul ihram, dan itu hukumnya rukun sholat. Kemudian asalis yang ketiga dari rukun-rukun sholat adalah qiraatul fatihati murattabatan fi kulli raka'atin. Membaca surah al-fatihah secara tertib pada setiap rokaat. Baca surat Al-Fatihah secara tertib pada setiap rokaatnya. Kalau sholatnya dua rokaat, ya berarti dia dua kali membaca Al-Fatihah. Kalau sholatnya empat rokaat, maka dia empat kali baca surah Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Fatihatul Kitab artinya surah Al-Fatihah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian wa yustasna min dzalika al-masbuq, dan dikecualikan dari wajibnya membaca Al-Fatihah al-masbuq, makmum yang masbuq. Kapan? Idza adrakal imama raki'an, jika dia mendapati imam dalam keadaan rukuk. Au adraka min qiyamihi, atau dia mendapatkan berdirinya imam. Ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah, dia mendapatkan berdirinya imam akan tetapi tidak memungkinkan baginya untuk membaca Al-Fatihah. Maka ini dikecualikan dari wajibnya membaca Al-Fatihah. Hadza ala qaul, ini menurut satu pendapat. Nah, karena dalam masalah ini ikhtalafa al-ulama fi, para ulama berselisih. Para ulama berselisih tentang seorang makmum yang masbuk, yang dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Jika dia mendapati imam dalam keadaan ruku atau bisa ruku bersama imam, apakah dia mendapat satu rakaat ataukah tidak? Hadhihi mahalul khilaf. Hadza mahalul khilaf, ini yang diperselisihkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Jumhur para ulama mereka berpendapat jika makmum tersebut bisa ruku bersama imam, makmum masbuk tersebut bisa ruku bersama imam, dia bisa bertakbir ya, kemudian ruku dengan sempurna bersama imam. Nah, dan bisa mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukuk, ya. Maka jumhur para ulama berpendapat dia telah mendapatkan rokaat, dia telah mendapatkan satu rokaat. Dan ini yang dipilih dalam kitab ini, dalam kitab yang kita baca Al-Fiqhul Muyassar. Nah, dipilih pendapat jumhur mayoritas para ulama. Mereka berdalil dengan hadis Abu Bakrah. Mereka berdalil dengan hadis Abu Bakrah bahwasannya Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau masuk masjid hendak mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masuk masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk. Faraka qabla an yasil ila shaf. Maka beliau rukuk, bertakbir kemudian rukuk sebelum sampai ke shaf. Sebelum sampai ke shaf salat. Kemudian hal tersebut diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah hirs kepadamu, kesungguhan kepadamu. Wa la ta'ud, akan tetapi jangan diulangi. Jangan diulangi. Ini dalil yang dibawakan jumhur alaihim rahmatullah untuk berpendapat bahwasannya orang yang mendapati imam dalam keadaan rukuk, kemudian dia rukuk dan sempurna rukuk bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Makmum masbuk yang dia bisa rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat berdasarkan hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat la yu'taddu bil idrak illa bi qira'atil Fatihah. Tidak terhitung mendapatkan rakaat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Baik dia makmum yang dari awal tapi lupa enggak baca, ya. Takbir bersama imam tapi akhirnya ngelamun, lupa enggak baca Al-Fatihah. Maka ini pun tidak sah satu rakaat itu. Atau dia masbuk dan tidak sempat membaca Al-Fatihah walaupun mendapatkan ruku bersama imam, tapi tidak sempat baca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Karena satu rakaat akan didapatkan hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, dan ini pendapat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Perhatikan Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tadi, ya. Yang meriwayatkan hadis Abu Bakrah berpendapat dengan pendapat yang lain. Nah. Demikian juga Ibnu Khuzaimah rahimahullahu berpendapat dengan pendapat ini. Kemudian Ibnu Hibban, sahibus sunan, penulis sunan atau sahih Ibnu Hibban, ya. Naam. Ibnu Hazm dari Zahiriyah juga demikian pendapatnya. Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala juga berpendapat dengan pendapat ini. Mereka berdalil dengan hadis Ubadah bin Shamit yang tadi kita baca. Itu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini umum, baik dia yang ikut bersama imam dari awal atau yang masbuk, ketika tidak membaca Al-Fatihah maka tidak mendapatkan satu rakaat. Adapun hadis tadi, kata pendapat yang kedua, adapun hadis bahwasannya Abu Bakrah masuk ke masjid, kemudian ruku sebelum masuk ke shaf, kemudian setelah ruku dia jalan untuk masuk ke shaf, artinya berusaha untuk mendapatkan ruku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini kata mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua, tidak ada dalil yang jelas, tidak ada lafaz yang jelas yang menunjukkan bahwasannya naam rakaat tersebut terhitung satu rakaat. Terhitung satu rakaat. Tidak menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan tersebut terhitung satu rakaat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ta'ud, dan jangan engkau mengulangi. Baik. Dan masalah ini ya, masalah makmum yang mendapatkan ruku bersama imam mendapatkan satu rakaat atau tidak, ini masalah yang diperselisihkan qadiman wa haditsan, sejak dahulu sampai sekarang perselisihkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Mereka yang berpendapat dengan pendapat satu atau yang mengikuti pendapat yang pertama tadi, falahu salaf, maka dia ada salafnya, ada pendahulunya, bahkan jumhur para ulama. Dan yang mengikuti atau condong kepada pendapat kedua, maka juga falahu salaf, baginya juga ada salaf pendahulunya. Nah, dan ahwatul qaulain, yang paling berhati-hati dari kedua pendapat yang mana? Nah, tentunya yang kedua. Al-Ahwat yang paling berhati-hati adalah pendapat yang kedua, karena hadis yang umum tadi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain, kullu salatin lam yaqra fiha aw lam yuqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Setiap salat yang padanya tidak dibacakan Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya, fahiya khidaj. Nah, cacat. Baik. Nah, selesai ya masalah tentang na'am hal adraka rak'atan am la, apakah dia mendapatkan satu rakaat atau tidak jika seorang makmum mendapati imam atau bisa ruku bersama imam. Kemudian kita lanjut lagi masalah yang berikutnya. Wa kadzal ma'mum fil jahriyah. Demikian pula yang dikecualikan dari wajibnya membaca Al-Fatihah adalah makmum pada sholat-sholat jahriyah. Sholat-sholat jahriyah adalah sholat-sholat yang dikeraskan padanya bacaan Al-Fatihah dan surat-suratan. Dikeraskan bacaannya seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ini namanya sholat jahriyah. sholat Jum'ah, ya, dan yang lainnya. Namanya sholat jahriyah, sholat yang dijaharkan bacaannya. Maka makmum pada sholat-sholat jahriyah dikecualikan dari membaca Al-Fatihah. Yustasna min kiraatiha, dikecualikan dari membacanya. Dan masalah ini pun fihi khilaf, ada perselisihan, nah, tentang apakah makmum membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih. Dan disinilah seseorang dituntut dan dilatih untuk tidak taklid. Artinya dituntut dia mengikuti pendapat yang padanya terdapat dalil yang kuat. Setelah menyikapi perselisihan para ulama, hendaknya seorang tidak muqallid, tidak taklid, tapi dia mengikuti pendapat yang padanya terdapat dalil atau landasan dalil yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat bahwasannya seorang makmum dia tidak baca Al-Fatihah, baik dalam sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Ini lebih ekstrim lagi. Baik sholat yang sir atau yang jahr, tidak baca Al-Fatihah. Dalilnya, man kana lahu imam faqira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaannya imam adalah bacaannya dia. Baik. Akan tetapi riwayat ini tidak sahih. Kemudian pendapat yang kedua, mereka berpendapat imam hanya membaca Al-Fatihah pada sholat-sholat yang sirriyah. Makmum hanya membaca Al-Fatihah pada sholat-sholat yang sirriyah. Adapun pada sholat-sholat yang jahriyah, maka mencukupkan dengan bacaan imam. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Mereka berdalil dengan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibaca Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Kemudian juga mereka berpendapat dengan berdalil dengan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Sesungguhnya imam itu hanyalah dijadikan untuk diikuti. Seorang imam dijadikan imam adalah dalam rangka untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah engkau. Wa idza qara'a, dan apabila imam membaca, fa ansitu, maka diamlah kalian. Hadis riwayat Muslim. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Musa, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar tadi. Wakad al-ma'mum fil jahriyah yustasna min kiraatiha. Demikian makmum dalam sholat-sholat jahriyah dikecualikan dari wajibnya membaca Al-Fatihah. Dalam buku ini atau kitab ini memilih pendapat yang kedua. Kemudian sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat wajib membaca Al-Fatihah baik pada sholat-sholat sirriyah atau dalam sholat-sholat yang jahriyah. Wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, sama saja sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Madhabnya madhab Syafi'i rahimahullah. Juga na'am pendapatnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Auza'i juga berpendapat dengan pendapat ini. Mereka berdalil dengan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi kita baca dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan, tidak mengatakan kecuali makmum, enggak. Ya, umum. La salata, tidak ada salat bagi orang. Orang di sini baik dia makmum atau imam atau orang yang salat sendirian. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah. Dan pendapat yang ketiga ini pendapat yang rajih biidznillah. Pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, ya. Nah, sebagaimana dirajihkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Nah, sehingga sama saja baik dalam sholat sirriyah atau sholat jahriyah, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Nah, wajib membaca Al-Fatihah berdasarkan hadis ini. Mereka yang berpendapat bahwasanya dalam sholat jahriyah itu dikecualikan, mereka pun menganjurkan agar tetap membaca Al-Fatihah lil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Nah, mereka yang berpendapat dengan pendapat jumhur, ya, nah mereka memilih juga untuk ihtiyat, kehati-hatian, sehingga baik sirriyah atau jahriyah mereka pun membaca. Baik. Al-muhim yang raji tadi pendapat yang ketiga insyaallah, bahwasanya sama saja salat sirriyah atau jahriyah wajib bagi makmum atau imam atau munfarid, ya, mereka membaca Al-Fatihah. Adapun makmum maka dia membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membacanya. Setelah waladzolin amin, baru makmum membaca Al-Fatihah. Juga lebih jelas lagi dalam riwayat yang lain, riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud dan dalam Sunan At-Tirmidzi alaihi marahmatullah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat fajar, salat subuh secara berjamaah dengan para sahabatnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mulai membaca. Membaca surah. Naam, dari surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an. Fa taqulat 'alaihi al-qira'ah. Tetapi beliau merasa berat. Membacanya dengan ada rasa berat. Kenapa? Karena di belakang ya, para makmum pun naam ikut membaca. Jadi agak sedikit terganggu dengan suara dari belakang. Ketika selesai sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Bisa jadi kalian membaca. Kalian membaca di belakang imam kalian. Qulna na'am. Maka para sahabat menjawab, "Iya ya Rasulullah. Kami ikut membaca." Naam hadzan ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taf'alu, jangan kalian lakukan itu." Itu jangan ikut membaca. Illa bi Fatihatil Kitab, kecuali surah Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lafadz di sini lebih menjurus, nah, lebih mengena, lebih jelas tentang wajibnya imam membaca, wajibnya makmum membaca Al-Fatihah, baik dalam sholat sirriyah atau sholat jariyah. Rasulullah SAW di sini sholat fajar, sholat subuh, sholat jariyah atau sirriyah? Jariyah. Kemudian beliau mengatakan, nah, jangan kalian lakukan itu, yaitu jangan ikut membaca ketika imam membaca. Illa, kecuali, kata Rasulullah, bi Fatihatil Kitab, kecuali surat Al-Fatihah saja. Karena sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini lebih jelas lagi. Sehingga tidak ragu lagi yang rajih pendapat Imam Syafi'i tadi. Juga pendapat Imam Bukhari, Auza'i, dan yang lainnya. Pendapat yang ketiga, bahwasanya wajib bagi makmum, baik dalam sholat sirriyah atau jahriyah, wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah. Kita lanjut sedikit. Lakin lau qara'aha fi saktatil imam, kita lanjutkan dalam kitab Fikrul Muyassar. Akan tetapi apabila dia membacanya, baca Al-Fatihah, fi saktatil imam, ketika imam diam selesai baca Al-Fatihah. Biasanya selesai baca Al-Fatihah imam diam sejenak. Jika makmum dia membaca Al-Fatihah ketika imam diam, fa inna dzalika aula, maka ini lebih aula, lebih utama, akhdan bil ahwat, dalam rangka mengambil pendapat yang lebih berhati-hati. Baik. Dalam kitab ini pun yang tadi memilih pendapat jumhur pun, ya, nah, bahwasannya wajibnya imam baca Al-Fatihahnya dalam sholat sirriyah saja, adapun dalam sholat jahriyah itu dikecualikan. Mereka pun menganjurkan untuk membaca Al-Fatihah ihtiyaton, dalam rangka kehati-hatian. Baik. Kemudian dalam surah Al-Fatihah bagaimana cara membacanya? Apakah naam kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah ataukah bukan? Ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, kemudian mereka yang berpendapat bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, ya, maka mereka tentunya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahr. Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahr. Dan mereka yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, melainkan ayat yang tersendiri. Ayat yang tersendiri, maka nah, mereka tidak menjaharkan bacaan surah, bacaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salatnya beliau memulai dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis ini lebih kuat, lebih sahih, ya, daripada hadis-hadis yang menjelaskan dikeraskannya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang sangat sahih, yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan lirih, adalah diantaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bit takbir wal qira'ah bil hamdulillahi rabbil alamin." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuka sholatnya dengan takbir, ya, dan membaca atau membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad rahimahullahu taala, dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, bahwasannya anaknya Abdullah bin Mughaffal, anaknya Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal sahabat, anaknya ini sholat didengar oleh Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Abdillah Ibnu Al-Mughaffal, anaknya Abdullah bin Mughaffal, sami'ani abi wa ana fi shalah aqul bismillahirrahmanirrahim. Ayahku mendengar aku ketika aku sedang sholat. Aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Faqal, maka ayahku mengatakan, ai bunayya muhdats. Wahai putraku, ini muhdats. Ini baru. Iyyaka wal hadas, maka hati-hati engkau dari perkara-perkara yang baru. Kemudian beliau mengatakan, walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghad ilaihi al hadas fil Islam. Yakni min. Dan kata Abdullah, anaknya Abdullah bin Mughaffal, aku tidak melihat seorang yang lebih, aku tidak melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih benci terhadap perkara-perkara yang baru kecuali bapakku ini, Abdullah bin Al-Mughaffal. Qala, kemudian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada anaknya, waqad sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar wa ma'a Utsman falam asma ahadan minhum yaquluha. Aku salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di belakangnya Abu Bakar. Aku salat di belakangnya Umar. Aku salat di belakangnya Utsman, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka mengucapkan itu atau mengeraskan dengan bismillahirrahmanirrahim. Fala taqulha, maka janganlah engkau mengeraskannya. Idza anta fi shalah faqul alhamdulillahi rabbil alamin, jika engkau dalam keadaan salat maka bukalah dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga yang disyariatkan atau yang disunnahkan adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim dilirihkan, disirkan bacaannya, bukan dijaharkan. Seperti halnya dalam surat-surat yang lain, sama. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri yang diletakkan di awal setiap surat. Yang diantara tujuannya untuk membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Sehingga surat bismillahirrahmanirrahim atau ayat bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri. Nah, yang diantara tujuannya untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Maka setiap surat ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah, kecuali surat At-Taubah yang bergabung dengan surat Al-Anfal. Nah, kecuali itu karena itu masih dalam satu, seolah-olah seperti satu surah. Dan Bismillahirrahmanirrahim ada di tengah-tengah surat apa? An-Naml. Ada dalam atau di tengah-tengah surah An-Naml. Adapun yang di awal setiap surat adalah ayat yang tersendiri untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Demikian pula dalam hadis ketika Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan surah yang pertama turun, surat apa? Iqra. Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jibril tidak memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, tetapi langsung Iqra. Ini menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ayat yang tersendiri, bukan bagian ayat dari surat, bukan bagian ayat dari surat, baik surat yang lain atau surat Al-Fatihah. Nah, kecuali surat An-Naml terletak di tengah-tengah surah. Terletak di tengah-tengah surah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.